Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah selepas sholat isya kita lanjut lagi. Untuk sesi sekarang adalah mengenai jawaban daripada pertanyaan yang diajukan oleh jamaah perempuan. Perlu saya informasikan sedikit untuk jamaah perempuan bahwa dari sekian banyak pertanyaan itu dibagi ke 5 kategori. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan Rasulullah, yang kedua yang berhubungan dengan Sayyidatuna Khadijah, yang ketiga yang berhubungan dengan Sayyidatuna Aisyah, yang ketiga yang berhubungan dengan umum, yang terakhir adalah mengenai poligami. Yang paling banyak adalah poligami. Nah, untuk pertanyaan yang sudah dipilih, mohon maaf kepada peserta ataupun jamaah perempuan atau wanita, pertanyaan yang sudah dipilih ini adalah pertanyaan yang menurut kita ini sudah bisa mewakili daripada yang lain, ya. Jadi mohon maaf untuk yang lain apabila belum ada kesempatan untuk mendapatkan hadiah, ya. Jadi mohon maaf kami ucapkan. Untuk selanjutnya, pertanyaan yang sudah dipilih akan dibacakan oleh guru kita yang insya Allah akan langsung dijawab oleh beliau. Untuk waktunya kami persilakan. Mudah-mudahan Allah kabulin hajat-hajat kita. Amin. Yang belum dapat jodoh dikasih jodohnya sama Allah. Amin. Ini ada beberapa pertanyaan di sini. Dan seperti tadi Ustaz Khairul sampaikan, insyaallah cukup mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Terus nih kelihatannya dari semua nih yang terbaik ini. Ada 7, wah insyaallah ntar tinggal ambil hadiahnya. Udah ada tuh orang perempuan terdiurus. Baik. Karena gak tahu mesti mulai dari yang mana dulu. Cuman mungkin boleh yang ini. Sebab ini pembuka dari semua pertanyaannya. Di sini ditanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, keprihatinan kita melihat kondisi umat yang gak tahu lagi atau kurang menumpukan keindahan, kesejukan, keadilan dalam misi peradaban yang besar di balik pernikahan beliau. Okay. Ketika hidup kehidupan pernikahan Rasulullah SAW dengan Muslim diperolok-olok, bagaimana cara menjelaskan kepada mereka? Karena selama ini saya hanya menahan apa nih diri karena nggak dapat menjelaskannya. Ini pertanyaan pembuka bekal pertanyaan yang lain. Saya katakan. Dari yang antum dengar sedikit dari saya tentang sejarah istri-istri Rasulullah barusan, kemudian ada beberapa penjelasan yang habis maghrib saya jelaskan. Saya rasa sebelum saya jelaskan itu merupakan pertanyaan besar yang selama ini banyak dipertanyakan oleh antum secara khusus dan oleh umat Islam secara umum, apalagi apa non muslim. Hanya saja kita orang Islam atau mungkin orang-orang kita mau nanya ini gak berani, takut apa namanya, takut lancang atau apa, macam-macam lah dibalik itu, cuman mau nanya gak berani. Udah deh, terima aja kita beriman. Alhamdulillah kita dikasih iman sama Allah di dalam hati. Cuman juga kita diizinkan oleh Allah untuk cari tahu. Silakan. Allah bilang fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama ahli dzikir, sama ulama, kalau engkau enggak tahu. Dalam ayat yang lain, wala taghfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau enggak tahu ilmunya. Allah bilang. Syekhna al-Imam Syekh Muhammad Said Ramadan al-Buthi bilang gitu, sekalipun itu Islam. Ini Allah ngasih kita perintah, jangan ikutin apapun yang engkau enggak tahu ilmunya. Uji dia, kalau memang dia sesuai faktanya ya benar apa adanya, ikutin. Kalau cuman ikut-ikutan, jangan. Sekalipun itu adalah Islam, uji dia. Mazmur nih ketika diuji kelihatan kilaunya. cuman kalau kita gak mau nanya, yang ada mengkel di dalam hati, gondok terus. Dan ketika kita dihadapkan oleh orang-orang yang berani bertanya, kita bingung mau jawab apa. Adanya kita hadapin dengan emosi. Benar apa salah kalau kita ngadepin beginian dengan emosi? Salah. Tapi pertanyaan dia ketika dia bertanya di tempatnya, dia patut untuk bertanya karena dia gak mengerti. Dan tugas kita bukan menghadapinya dengan emosi, tapi kita jawab. Bib gak tahu jawabannya. Nah ini dia, Allah bilang gak tahu jawabannya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajar, tanya sama yang ngerti. Tapi bukan kita ribut. Mereka berhak bertanya, sekalipun mereka non muslim. Syuf, saya katakan, berapa banyak orang-orang yang lancang terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu orang muslim maupun yang non muslim. Sebagian besar mereka, walaupun didasari karena dengki dan hasud, tapi karena yang sampai kepada mereka dari gambaran Islam bukan gambaran yang asli, tapi gambaran yang udah penuh dengan lumpur. Ngerti? Sehingga mereka punya gambaran yang salah tentang Islam, karena itu mereka kritik. Tapi kalau sampai kepada mereka emas murni yang berkilau, apa yang mereka kritik? Enggak ada celah untuk dikritik. Tapi karena yang sampai kepada mereka penuh dengan lumpur, tugas kita nih, jauhin nih lumpur. Jawab pertanyaan mereka ya sesuai dengan kapasitas akal mereka. Yang antum dengar darusan nih sebelum Isya, itu jawaban atas pertanyaan. Kalau antum gak berani tanya, tapi ini pertanyaan yang selama ini ditanya sama orang luar. Kenapa Nabi nikah sampai segitu banyak? Nah jawabannya jelas apa enggak sekarang? Kalau kita selama ini diam aja, sampai mati kita mati penasaran. Iya. Baik. Karena itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari orang muslim, walaupun bentuknya olok-olok, ya, mereka boleh gila, kita jangan gila kayak dia orang. Kasih jawaban, bakal mereka jawaban yang masuk akal. Mereka masih mau ngolok-ngolok, orang bisa menilai sampai mereka. Tapi kalau kita hadapinnya dengan emosi, bakar aja, bunuh aja, itu bukan jalan kita. Allah bilang, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini saya kira pertanyaan pembuka bakal yang lainnya. Yang kedua, di sini ada beberapa pertanyaan lagi. Ana mulai dengan salah satu yang paling rumit, pertanyaan penting. Dan ana demen namanya pertanyaan. Pertanyaan begini kritis, menantang, dan ana demen namanya yang beginian. Jadi wawasan kita makin luas. Dan ini pertanyaan, atau mungkin banyak dari kita enggak pernah rancang untuk menanyakannya. Tapi ketika ada orang di luar menanyakannya, langsung kita vonis dia ini anti sama Islam, ini begini. Dia di tempat media. Ini tadi. Ini dia, cakep banget. Ini yang kami tunggu-tunggu. Rasulullah mencampuri Aisyah ketika umur 9 tahun. Bagaimana itu, Bib? Ini kelewat muda. Ini pertanyaan yang selama ini. Ada jawaban dan ada hikmah di balik itu. Untuk jawaban pertanyaan ini, saya mesti sampaikan pertama-tama kepada antum. Setiap tempat dan setiap masa punya aturan dan budaya yang berbeda dengan masa dan tempat yang lain. Jelas. Saya kasih contoh. Di Indonesia, peraturan undang-undang, kita mau tanya, kalau sesuai dengan di KUA undang-undang umur menikah berapa di sini? 20. Laki-laki berapa, perempuan berapa? Saya nggak tahu. Katakan deh, anda nggak tahu terus terang. Katakan misalnya laki-laki berapa? 19, perempuan 17 gitu. Ya, ya kurang lebih kayak gitulah. Ya, ini aturan hukum di Indonesia. Kenapa ditetapkan seperti itu? ya diselaraskan dengan budaya kita, negeri kita, watak orang kita, dan seterusnya dan seterusnya, hingga keluar peraturan budaya atau aturan macam begitu di negeri kita Indonesia. Aturan yang sama, apakah bisa diadakan di negeri yang lain dengan budaya yang lain, dengan aturan, dengan tabiat, apa namanya, kultur yang berbeda? Bisa. Enggak. Contoh di Timur Tengah, mereka pun punya aturan yang didasari aturan ini dibuat karena negeri mereka, dari apa namanya, geografinya, dari tabiat orang-orangnya, postur tubuhnya, kedewasaan dan lain sebagainya. Mereka juga punya aturan usia menikah, ya, dan dianggap matang di sana, belum tentu dianggap matang di zaman kita. Katakan di sana di Timur Tengah wanita umur 12 tahun udah menikah. Saya punya kawan ya umur 16 tahun udah punya anak 4. 16 tahun perempuan udah punya anak 4, ya. Suaminya sahabat saya di Dawan. Itu cerita, masih umur 21 udah punya anak 4, dia kawin umur 16 tahun. Tayib. Hal ini di negerinya. Dan itu adalah hal yang wajar, semua orang seperti itu, sebab mengingat keadaan geografisnya, orang-orangnya, wataknya, budayanya, dan lain sebagainya. Tamam. Demikian di negeri lain, katakan di barat, usia menikah orang di barat relatif usia tua, iya kan, usia nikah resmi usia tua, di atas 30. Nah, kenapa? Ya budayanya, aturannya, postur tubuh, banyak pertimbangan. Jelas. Yang saya ingin sampaikan, apakah mungkin kita, ya, yang di Indonesia dengan budaya kita yang semacam ini, yang berbeda 100%, mengkritik kenapa sih orang-orang Amerika kawinnya pada tua-tua? Bisa kita begitu? Kita ingin menilai atau memvonis mereka dengan aturan kita, nggak bisa. Jelas. Dia punya kultur yang berbeda, budaya yang berbeda, aturan yang berbeda, yang disepakati oleh masyarakat yang ada di situ dan di zaman itu. Sebagaimana dia pun nggak bisa apa namanya mengkritik, mengingkari apa yang ada di, kawin pada muda banget, 17 tahun, 19 tahun. Sebab di negeri kita beda budayanya, kulturnya, apa namanya, negerinya, dan lain sebagainya. Setiap negeri ada aturannya, ada budayanya. Ya, jelas. La ilaha illallah. Saya kira faham ini. Tapi di zaman Nabi saat itu, budaya mereka, kultur mereka, kultur apa namanya, negeri mereka, aturan mereka, nikah di usia semacam itu wanita, dan dari segi fisik pun di saat itu, di zaman itu, bagi orang gen-gen tertentu, ya, keturunan tertentu, itu adalah usia matang untuk menikah. Bagi kita mungkin aneh, tapi bagi mereka itu waktu tidak aneh. Jadi kita yang berbudayanya jauh beda mau mengingkari itu, kita gak bisa. Kecuali kalau orang yang ada di tempat itu, di zaman itu, yang mengingkari, baru kita terima. Sebab memang itu budaya mereka, tapi diingkari, ada apa? Jelas. Nah, kalau ini udah sampai kepada antum, kita lihat pernikahan Sayyidatuna Aisyah dengan Rasulullah. Apakah ada orang di Jaziratul Arab saat itu, ya, yang satu budaya, satu kultur, satu negeri, satu tabiat, ya, mengingkari pernikahan itu, ada apa enggak? Lihat, saya tanya, belum pernah kita dapetin riwayat apapun yang mengingkari pernikahan itu, kecuali orang barat yang zaman sekarang, yang jauh 100% beda budayanya. Faham? Baik. Itu satu. Artinya, bagi orang di masa itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Sayyidatuna Aisyah, pernikahan yang usia muda, bagi mereka itu bukan permasalahan. Itu hal yang wajar. Dan ambil kabar, ambil kabar, pernikahan di usia semacam itu bukan hanya Sayyidatuna Aisyah seorang. Itu adalah hal yang wajar. Ada satu orang sahabat namanya Abdullah ibn Amr bin As. Tadi saya cerita Amr bin As kan, ya, Amr bin As datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Aisyah, bukan dari perempuan, dari laki-laki. dan seterusnya saya sudah cerita. Amr bin As punya anak namanya Abdullah, sahabat juga. Ya. Amr bin As Abah, anak namanya Abdullah. Tahu enggak beda umur antara Abah sama anak? Hadiahnya udah habis nih. Ada yang tahu enggak? Beda umur antara Abah sama anak 10 tahun. Ente beda umur sama Abah ente berapa tahun? 30, 20, ya. Ini beda umur antara Abah sama anak 10 tahun. Artinya apa itu? Itu abahnya waktu kawin sama ibunya umur 9 tahun. Dan hal ini hal yang apa namanya terjadi di bangsa Arab, budaya mereka. Kita yang beda budaya enggak bisa mengingkari hari itu. Kalau memang pengingkaran, kritikan datang dari orang yang hidup di budaya yang sama, baru kita bisa perhitungkan. Jelas. Berarti memang ada masalah, tapi tidak ada sama sekali. Dan ambil kabar lagi, satu hal yang penting. Saya tadi ceritakan yang ketika Rasul menikah. Lihat. Rasul datang oncang-oncang kaki ke rumah Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, anda pengen nikah sama putrinya ente. Atau Rasulullah ditawarkan. Tadi saya ceritakan kan? Ditawarkan. Oleh siapa? Seorang wanita namanya Khawlah binti Hakim, istrinya Uthman bin Maz'un. Rasulullah mungkin terima wahyu, cuman enggak ngomong sama orang dan enggak terfikirkan hal itu. Datang Khawlah menawarkan. Jelas, dan diterima tawarannya. Artinya apa? Di mata Khawlah, Aisyah udah patut untuk menikah. Maka itu ditawarkan oleh Khawlah kepada Rasulullah. Setuju mana? Di mata orang-orang yang ada di zaman itu, Aisyah udah masuk usia pernikahan. Kalau enggak masuk, enggak bakal ditawarin. Jelas. Dan saya katakan, begitu disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, ternyata saya sampaikan, Aisyah ini udah dilamar sebelumnya oleh orang lain sebelum Rasulullah. Artinya, orang di Mekah pun udah melihat Aisyah ini udah mencapai usia pernikahan. Makanya sebelum Rasulullah melamar, dia pun udah dilamar oleh apa namanya Jubair ibn al-Mut'im untuk putranya. Gak cuma di mata Khawlah, bahkan di mata orang kafir pun Aisyah udah masuk usia pernikahan. Setuju mana? Taib. Cukup menjawab apa enggak nih? Hah? Terjawab pertanyaan kita? Taib. Jadi, dan biar nanti tahu, ahli sejarah menceritakan itu dahulu secara khusus postur tubuhnya orang-orang Quraisy, wanita-wanita Quraisy itu mereka tinggi besar, ya. Dan saya katakan, ya, ini orang-orang yang non-Muslim yang mengkritik Rasulullah tentang pernikahannya dengan Aisyah. Emangnya di zaman Nabi nggak ada sama sekali orang kafir yang benci sama Nabi? Banyak banget, ya kan? Ini orang-orang yang sekarang yang kritik Nabi, lihat dari sejarah. Tapi kenapa orang-orang yang pada hidup sama Nabi itu orang-orang kafir yang betul-betul Nabi bilang ini Fir'aun hadil umma Abu Jahal, Ubayy bin Khalaf, fulan-fulan, enggak ada yang kritik Nabi tentang pernikahannya dengan Aisyah. Kenapa kita bingung? Padahal mereka berusaha nuduh Nabi tukang sihir, padahal Nabi bukan tukang sihir, nuduh dukun. Tapi ini nih kok enggak dijadikan bahan kritikan? Sebab di mata mereka itu bukan masalah. Bagi budaya mereka ini bukan permasalahan. Nah, kita enggak bisa memvonis budaya orang dengan dasar budaya kita. Jelas. Anda kira ini pertanyaan terjawab? Dan masih ada jawaban-jawaban yang lain. Mungkin sekedar tambahan dari saya, Habib Abdurrahman minta maaf waktunya. Sekedar tambahan dari saya. Hal yang lain itu kita bicara tentang dari realita, ya, yang barusan saya jawab. Hal yang lain, hikmah nabawiyah. Nabi memilih Aisyah, kita tahu sifatnya Aisyah bagaimana. Wanita yang cerdas, wanita yang sangat cerdas, kritis dan lain sebagainya, hafalan kuat. Dan Nabi melihat, ya, keberadaan Aisyah di dalam rumah tangganya sangat penting untuk menyambung lisannya Rasulullah kepada umat. Usia yang sangat muda, 6 tahun. Tinggal sama Nabi, satu rumah sama Nabi usianya 9 tahun. Ya, Nabi wafat usia Sayyidatuna Aisyah 18 tahun. Artinya di Madinah sama Rasulullah 9 tahun plus ya 3 tahun. Ya, jadi berapa itu? Berapa? 12 tambah berapa? 3. 9 tambah 3 12 tahun sama Nabi. Ente belajar sama Habibnya ente 12 tahun, apa yang ente dapat? Ente ngaji cuma seminggu sekali. Nah, ini ya. Apa namanya? Tiap hari 24 jam sama Nabi. Apa yang dia dapat? Makanya dikatakan setengah ni agama dia sama dia. Terus sengaja dipilih sama Nabi ini usia muda supaya umur panjang, sehingga generasi yang jauh dari Rasulullah bisa ngedapetin masih seger dari Sayyidatuna Aisyah. Ada salah satu hikmah. Coba Nabi kawin sama orang yang usianya seumur sama dia, bisa mencapai tujuan ini? Nah, hanya bisa dicapai oleh pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah. Saya kira jelas. Ini mungkin jawaban, dan masih jawab banyak lagi jawaban yang beberapa ulama yang lainnya. Taim. Ini sudah kejawab. Kemudian yang berikutnya. Ini pertanyaan Habib, saya pernah baca suatu buku, dalam buku tersebut dikatakan bahwa kita Rasulullah yang akan bersama Rasulullah di surga adalah Aisyah. Namun dalam beberapa sesi katakan bahwa Sayyidina Khadijah adalah istri yang paling cinta Rasulullah. Kita katakan, enggak cuma yang sama Nabi Muhammad SAW, enggak cuma Sayyidah Aisyah. Setiap orang dari umatnya yang cinta sama Nabi, bakal sama Nabi. Ya, bakal sama Nabi. Ada satu sahabat namanya Rabi'ah bin Malik, datang sama Rasulullah didoain. Ya Rasulullah, ditawarin, minta pengen apa? Dia bilang, ya Rasulullah, enggak mau apa-apa, cuma satu. As'aluka murafaqataka fil jannah, yang aneh mau kebersamaan denganmu di sorga. Pengen berdampingan sama engkau di sorga. Nabi bilang, fa'ini ala dafsika bikasratu sujud, banyakin sujud, insyaAllah harapannya tadi ijabah sama Allah. Jadi setiap orang yang kena cinta sama Allah, sama Rasulullah, banyak sujud taat sama Allah, masuk sorganya bareng sama Nabi. Mudah-mudahan kita orang itu ya Rabbal Alamin. Itu secara umum, apalagi istri-istrinya, enggak cuma Aisyah, semuanya. Ya mungkin apa yang disampaikan di buku itu mungkin dari yang bertanya salah memahaminya, atau mungkin informasi yang sampai dari kitab itu cuma sepotong. Ya, yang jelas, ya mereka istri-istri Rasulullah SAW, kita aja orang-orang yang cinta sama Nabi, insya Allah kita sama Nabi. Apalagi istri-istrinya Rasulullah. Adapun yang paling dicintai dari istri-istrinya, yang paling dicintai Khadijah. Tsumma ba'da dzalika Aisyah. Tsumma ba'da dzalika setelah itu Hafsah, baru yang lain-lainnya. Sebagaimana pendapat para ulama, cuman yang udah mutlak kecintaan beliau kepada Khadijah enggak ada duanya udah. Nah, dia sendiri yang bilang. Ya, dia yang mencinta, dia yang bilang. Nah. Saya kira ini jelas. Kemudian yang berikutnya, ini ada satu, banyak banget nih, satu kertas penuh. Taib. Nah, ini bingung mau mulai yang mana nih. Ah, ini juga bagus pertanyaan. Rasulullah menikah perempuan dalam selang waktu berapakah, dan bagaimana acara pernikahan kesembilan istri beliau? Cakep banget pertanyaannya. Ini mestinya kita sampaikan pada sore tadi tuh. Beberapa sudah kita sampaikan bagaimana pernikahannya dengan Sayyidatuna Khadijah. Bagaimana pernikahannya dengan Sayyidatuna Aisyah dan Saudah ketika dilamarkan dan seterusnya. Terus juga kisah pernikahan dengan siapa lagi yang tadi kita ceritakan itu? Ummu Salamah juga kita ceritakan. Nah, itu pernikahannya. Terus juga pernikahannya Nabi enggak ada yang di gedung kayak kita. Ya. Sederhana. Sederhana. Hatta walimahnya paling sederhana. Seekor kambing kadang, atau cuma apa namanya? Gandum doang. Roti gandum. Ya, kalau lagi ada, ya ada. Kalau enggak, ya enggak. Ya. Tapi ada ya sedikit. Gua wah kayak kita di gedung, enggak, biasa aja Rasulullah. maharnya 400 dirham. Dalam riwayat Aisyah 500 dirham. Nah, itu sebagian besar istrinya. Nah, yang jelas sederhana. Rasulullah SAW bilang, abrukukunna isarukunna mahar. Yang paling berkah dari wanita, yang paling ringan maharnya. Nah, ini bentuk pernikahan Rasulullah. Yang kayak begini mesti kita contoh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini kita heran sama pernikahan orang kita, orang Islam. Cuman mau dibedain sama orang non muslim, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Kita enggak dilarang untuk bikin apa namanya? Kebahagiaan, senang-senang, hiburan, monggo. Tapi jangan ada yang haram. Itu aja yang diminta. Mau bikin kayak apa aja, bikin. Tapi satu hal, jangan bikin yang haram. Hiburan yang kagak haram banyak, enggak harus marawis, anda bilang. Enggak harus marawis. Ini kan beberapa orang, ya alhamdulillah bagus, pengen acara kawinannya islami, dia bikin marawis, hadroh. Boleh, kita katakan, hatta bukan marawis. Selama bukan perkara yang haram, monggo silakan. Entah mau bikin apa? Panggung sandiwara, tafadhal. Entah mau bikin apa namanya? Perlombaan, monggo tafadhal. Kagak harus pakai marawis, enggak harus pakai shalawatan. Entah mau hiburan, bikin hiburan semaunya. Yang penting atuh aja. Jangan bikin perkara yang haram. Laki perempuan jangan campur. Ya. Hah? Penganten laki perempuan jangan dipajang jadi bahan apa namanya? Tontonan umum, kagak boleh. Kok enggak boleh, Bib? Ah, nanti sampein. Ya mumpung ditanya. Laki perempuan di kuwade bareng. Laki perempuan di kuwade bareng. Perempuan itu dandan, masya Allah, dandannya pengantin. Iya. Yang liatin siapa? Bini, lakinya, yang udah halal. Kagak, bukan. Ya, yang liatin orang-orang yang gak halal sama dia. Apa hukumnya? Wah, seumur hidup sekali ini, Beb. Karena seumur hidup sekali, Abi Bindan bilang, bikin yang berkah. Ya belum tentu seumur hidup sekali sih. Iya, cuman bikin yang berkah. Bikin yang berkah. Jangan dipenuhi dengan perkara yang haram. Kalau pondasinya udah didirikan dengan perkara yang haram, bagaimana itu bangunan? Habib susah, mulai dari sekarang. Alhamdulillah, banyak contoh. Kita lihat pernikahan-pernikahan yang wah, mewah, bagus. Tapi gak ada perkara yang haram. Alhamdulillah, ini yang kita mau. Mau bikin apa aja bikin. Cuman perkara yang haram jangan. Perempuan sendiri, laki sendiri. Oh selesai. Tuh acara perempuan. Pajang tuh perempuan. Tapi sama perempuan juga. Selesai. Boleh, gak dilarang. Bikin pentas kayak apa. Pakai alat musik yang halal. Gak ada yang haram. Selesai. Perempuan sama perempuan. Laki juga sama laki. Iya kan? Ada jawabannya. Anda kira jelas. Kemudian yang berikutnya, bagaimana caranya wanita zaman sekarang meneladani istri-istri Rasulullah? Apakah lebih baik hanya didiam di rumah lain suami atau pekerjaan jadi pengusaha seperti Sayyidatina Khadijah dan lain sebagainya? Semua kita katakan ini apa yang saya bacakan, saya jelaskan tentang keberagaman istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente mau ikutin yang mana aja, mau teladanin yang mana aja, ente bisa sesuai dengan keadaan ente, jangan maksain cuman. Ya, makanya nih keberagaman ini supaya ente ngikutin enggak maksain. Apa yang sesuai dengan diri kita, yang cocok, yang pas, itu yang kita ikutin. Kita punya teladan dalam berbagai hal Rasulullah dan istrinya. Cuman satu hal penting. Apa itu? Bagaimana ente mau teladanin kalau ente enggak tahu? Kita sekarang rumah tangga kita lebih mirip sama barat. Kenapa? Sebab yang ada di benak kita, yang ada di tontonan kita semuanya dari barat. Makanya cuman itu doang yang kita tahu dan kita ikutin. Tutup itu, ganti yang lain. Cari tahu tentang rumah tangganya Rasulullah. Saya bilang tadi, apa yang saya sampaikan cuma pancingan doang. Ya, ente belajar, cari tahu. Belajar sama ulama. Habib tolong ceritain. Beb, kitab apa yang mesti ane baca tentang sejarah istri-istrinya Rasulullah. Ada bahasa Arab, Beb. Ayo, Beb. Ini belum diterjemahin. Kumpulin tim untuk terjemahin. Bakal kita. Iya kan? Bakal umat. Tentang rumah tangga Rasulullah. Saya kira aja lah. Orang zaman sekarang cuma mikirin kalau mau kawinan, ngundang siapa aja ya, acara cateringannya bagaimana, gedungnya bagaimana. Kapan nanti pikirin untuk ngikutin Rasulullah bagaimana berumah tangga? Pernah? Ada orang sekarang begitu? Dikit. Hampir punah. Iya kan? Ada urusan catering, pesan catering mana ya? Baik, Rasulullah gimana waktu bikin walimahnya? Ada pikiran ke situ. Ini yang mesti kita rubah pola pikirnya kita. Kita ini orang Islam. Kita orang masuk Islam ngapain sih kita kalau bukan Rasulullah? Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian juga bagaimanakah kehidupan istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah? Beberapa saya jelaskan juga tadi kehidupan istri-istri Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah berbagai macam sesuai dengan keadaan kelebihan masing-masing. Aisyah dengan ilmu pengetahuan yang luas, terus apa namanya keberaniannya di masyarakat, di dalam mewarnai masyarakat, menyampaikan ajaran Rasulullah dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa istri lagi yang sibuk dengan urusan sosialnya, seperti Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah. Wah, dia sibuk dengan urusan sosialnya sampai Rasulullah SAW satu kali sebelum wafat bilang sama istri-istrinya, yang paling cepat di antara kalian yang paling yang asra'u kunna lihagun bi atwalu kunna yadan. Nabi bilang yang paling cepat menyusul aku ya ke rahmat Allah adalah di antara kalian yang tangannya paling panjang. Ini kan istri-istri Rasulullah nih pengen nyusul Nabi Muhammad, cinta sama Nabi. Dikasih kabar gembira, yang tangannya paling panjang dia yang paling cepat nyusul aku, kata Rasulullah. Itu dari situ istri-istri Rasulullah pada ambil veteran, lihat siapa yang paling panjang tangannya. Tapi itu teka-teki dari Rasulullah bakal mereka. Wafat Rasulullah, mereka pada ngukur-ngukuran, ini siapa yang paling duluan. Ternyata mereka dapetin Sayyidatuna Saudah atau Ummu Salamah lebih panjang tangannya, paling panjang dari yang lainnya. Saya lupa kalau enggak Saudah atau Ummu Salamah. Mereka boleh mengira ini pasti nih salah satu dari keduanya yang lebih duluan. Ternyata enggak. Zainab binti Khuzaimah, dia postur tubuhnya enggak sebesar beberapa istri yang lainnya. Mereka baru sadar, ternyata panjang tangan maksudnya yang paling banyak sedekahnya. Mereka baru sadarin memang dari istri-istri Rasulullah yang paling banyak bergerak di bidang sosial ini dia. Itu sampai Umar bin Khattab ngirim harta. Dia bilang la ilaha illallah, ya Umar, ente bisa kasih nih harta berlimpah nih puluhan ribu dinar. Istri-istri Rasulullah yang lainnya enggak, ini bagiannya ente. Akhirnya Sayyidatuna Zainab bilang sama pembantunya, ya ana enggak mau lihat, ana tutup bukaannya dengan apa namanya penutup, tuang nih harta, tutupin pakai bahan jadi enggak kelihatan, udah khalas. Baru dia buka penutupnya, itu harta enggak ketahuan berapa jumlahnya. Sayyidatuna Zainab bilang sama pembantunya, rogoin tangan nanti ke dalam, ambil serauk, kirim bakal anak yatim si fulan. Ambil lagi serauk, kirim bakal janda si fulan. Bagi ampe sisa sedikit. Tersisa. Udah semuanya, udah. Ada yang tersisa orang-orang, udah semuanya kebagian. Masih ada sisa duit, ada. Nah, itu semuanya bakal ente. Dilihat itu hampir 80 ribu dinar. Berapa tuh miliaran kalau duit kita. Bakal ngasih pembantunya. Ada orang ngasih pembantunya segitu. Terus dia doa, ya Rabb, saya minta kepada engkau jangan sampai pemberian Umar datang lagi kepada saya melainkan saya udah menyusul Rasulullah. Gak lama berapa waktu meninggal sebelum datang kiriman Umar bin Khattab yang berikutnya. Nah, ini sebagai contoh aja. Sofiyah terus sibuk dengan silaturahminya, terus istri-istri yang lain juga demikian, mereka punya kesibukan masing-masing melanjutkan perjuangan mereka yang selama ini mereka lakukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlak yang sebenarnya harus dilakukan seorang istri untuk memiliki keluarga yang nabawi seperti keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari awal pertama niat yang bagus. Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran ngajarin kita mau kawin, mau apa yang dikawin? Itu kan jadi pertanyaan, lo kawin mau ngapain? Iya, ada orang kawin aja. Tanya mau ngapain? Ya kawin. Ini mesti dijawab ini. Ente kawin mau ngapain? Hah? Woi, ente mau kawin mau ngapain? Itu yang mesti kita jawab. Ya, ada orang. Ya, saya teman waktu perempuan. Kelas. Cuman itu aja. Orang tuh kawin. Ente bangun perusahaan. Ada tujuan. Pengen dapetin untung. sekian ini ada strategi, visi, misi, ya, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai hadapnya, visi dan misinya. Nanti kawin juga begitu. Mau ngapain kawin? Ya kan, punya tujuan. Pertama niat yang bagus. Tujuannya apa? Rasul bilang, "Fa inni mubahin bikum umama yaumil qiyamah." Tujuan kawin tuh Nabi ngajarin supaya rumah tangga kita bisa dibanggain sama Rasulullah. Bagaimana cara dibanggainnya? Nah, ini jadi ente kawin untuk tujuan itu kan? Itu tujuannya, supaya bisa dibanggain. Cari tahu, Rasul nih bisa bangga sama rumah tangga kita bagaimana? Rumah tangga bagaimana tuh yang Rasulullah bangga? Cari tahu. Wah, rumah tangga yang begini, nah ini tempuh itu jalan dan ambil kabar Rasulullah bangga kalau umatnya ngikutin dia. Makanya dia contohkan nih perkawinan beliau yang beragam dengan wanita-wanita yang banyak dengan berbagai keberagamannya, supaya kita bisa jadikan panutan siapapun dari mereka. Jelas. Dan seperti saya katakan lagi, kita gak bakal bisa jadikan beliau sebagai panutan kalau kita gak tahu tentang beliau dan gak tahu tentang rumah tangganya. Pelajarin tentang beliau, pelajarin tentang rumah tangganya, kemudian kita ikutin. Insya Allah rumah tangga kita jadi berkah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ini terus terang panjang banget nih. Satu kertas Habib, Abu Habib dikit lagi nih. Ini ini pertanyaan tuh sebab tentang poligami ini. Panjang banget. Gini aja, ane bilang. Mau tahu enggak? Ini wanita-wanita kita yang muslimah, enggak ada seorang pun dari mereka yang anti sama poligami, ambil kabar. Enggak ada seorang pun dari mereka wanita muslimah, enggak ada seorang pun. Bagaimana enggak dari Al-Qur'an, dari ajaran Rasulullah. Mereka anti cuma satu atau tentang dua hal. Apa itu? Bukan anti sebenarnya. Yang berat bagi mereka bukan menghadapi ini syariat. Mereka menerima ini syariat. Ini agama Allah. Cuman yang berat bakal mereka adalah wanita juga. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bilang, dalam perihal poligami, wanita itu bukan bersaing dengan agama, enggak. Mereka menerima ini syariat, tapi pesaingnya mereka adalah wanita. Ini yang berat untuk mereka. Paham gak maksud saya apa? Ini yang berat. Mereka meletakkan wanita-wanita kita, dia muslimah, meletakkan syariat di atas kepala. Cuman yang berat bagi mereka ini adalah ketika mereka bersaing dengan wanita. Jadi lawan mereka ini bukan orang sekarang kan lakinya pengen kawin lagi dihalangin sama bininya. Lu gak terima sama agama Allah. Gak boleh kita ngomong begitu. Ini perempuan kita paling ngertinya sama agama Allah dan menjunjung tinggi yang masalah poligami. Cuman masalahnya berat bakal mereka ngadepin perempuan kenyataan ini. Dan inilah memang sifatnya perempuan yang harus kita maklumi. Ini sifat perempuan yang harus kita maklumi orang-orang laki. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadisnya, jihadnya orang laki di medan perang dan jihadnya orang perempuan ya dalam hal ini. Jihad di medan perang, nanti kira gampang. Oh berat, nyawa melayang, darah depan mata, itu jihadnya orang laki. Ya, jihadnya orang perempuan ya dalam menghadapi ini. Ya memang berat, sebagaimana jihad yang tulus karena Allah, ganjarannya surga dari Allah, surga Firdaus, dan martabatnya langsung nabi, para nabi martabat pertama, para ulama martabat kedua, martabat ketiga itu di akhirat yang paling tinggi martabatnya syuhada di medan perang. Ya, itu jihadnya orang laki. Dan ambil kabar jihadnya orang perempuan di sini dan martabat mereka kalau mereka berhasil. Ya, enggak harus orang jihad di medan perang. Ya, di medan perang imma syahadah, dia mati syahid di jalan Allah, atau kemenangan. Dua-duanya menempatkan mereka di martabat yang tinggi tersebut. Mau menang, mau kalah. Demikian halnya jihadnya orang perempuan. Dapat menempatkan martabat mereka yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau menang, mau kalah. Saya katakan seperti itu. Nah, jihad. Dan kita katakan, yang kedua, yang bikin orang perempuan gak terima, karena orang lakinya yang geblek. Semaunya, seenaknya, itu masalahnya. Maaf, ini orang perempuan pada tepuk tangan bakal aneh. Tapi benar, dia semaunya. Perempuan gak ada yang anti sama syariat Allah. Cuman kita, ini kita orang laki, nunggangin syariat Allah demi kepentingan pribadinya kita. Kita bikin semaunya, kita bikin semaunya. Padahal ini ada aturan ketat, gak sembarangan ente main begitu. Ada aturan ketat. Cuman kita nih, apa? Kita pengen mencapai ambisi kita dan kita jadikan agama Allah sebagai tumbal. Paham? Ah, terima gak nih omongan ini? Mau kritik boleh. Ah, tapi ini kenyataan. Kenyataan. Kalau orang diantara kita jalanin ini aturan Allah dengan aturan-aturannya benar, gak bakal ada masalah. Ya yang namanya cemburu, yaitu ente hidup sendiri juga sama bini, ada aja. Ya, ada garamnya, ada gulanya, ada apa lagi? Ada mericanya, ada cabenya, ada jarumnya, ada mesin jahitnya, macam-macam. Ente hidup cuma sama satu istri, apalagi sama lebih dari satu istri, ada aja. Cuman ente lihat tuh hidupnya Rasulullah. Tadi itu ya, macam-macam kan lika-likunya tuh. Yang dicemburuin nih, yang dicemburuin. Waduh. Nabi disidang. Disidang sama istri-istrinya. Tapi lihat, lihat. Kita pelajarin bagaimana Nabi nyikapinnya. Lihat bagaimana Nabi nyikapinnya. Dia fahamin. Sayyidina pernah sekali Sayyidina waktu Rasul mau pergi haji wada. Mau pergi haji, beliau ajak semua istri-istrinya. Allahumma salli alaih. Kebetulan Aisyah punya onta, ontanya masih apa namanya, bagus, larinya juga cepat. Kebetulan bahan apa namanya, bekalnya Aisyah nggak banyak, dikit, taruh di atas onta. Di saat yang sama, Sayyidatuna Sofia, ontanya model kayak mobil hijet. Mobil butut lah, artinya ini onta aja udah reot, jalannya lambat, buah pikulannya banyak lagi. Ya cuman emang itu yang dia punya, buah pikulan banyak. Jalan menuju perjalanan, di tengah jalan, ontanya mogok. Ya, mobil apa aja, zaman tahun berapa itu, tahun jemput. Mogok. Udah, ini rombongan semua berhenti semua. Disamperin sama Rasulullah, dia nangis. Sayyidatuna Safiya nangis ngegerung. Lihat sikap romantisnya Rasulullah bagaimana. Diusap tuh air matanya sama tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diusap, ditenangin, ya. Walhasil ditenangin sama Rasulullah. Cuman ya apa namanya? Namanya perempuan. Tuasi tetap nangis. Rasul bujuk dia, udah jangan nangis, sabar. Masih dibujuk sama Rasulullah, masih tetap ngegerung. Sampai Rasulullah sabar, udah cukup, dibentak sama Rasulullah, baru dia diam. Baru dia diam. Tapi lihat di sini, ada saat Rasulullah lembut, ada saat apa namanya romantis, dan ada saat harus tegas dalam beberapa hal. Tapi enggak cuma segitu. Akhirnya Rasul bilang, bilang sama sahabat-sahabat, ya Allah, para sahabat coba nih pindahin barang-barangnya siapa namanya Sofiyah yang banyak dari ontaknya ke ontaknya Aisyah. Aisyah barangnya pindahin kemari, sebab barangnya Aisyah dikit, barangnya Sofiyah banyak, ontaknya masih mobil mulus, ini mobil butut. Nabi bilang begitu, ngamuk Sayyidatuna Aisyah. Ngamuk. Allahumma salli alaihi. Ya wajar, ngamuk. Waudah. Kalau yang ditaruh di mobilnya Aisyah nih barang orang, kasihlah. Ini barang madunya. Ngamuk. Wah, ngamuk bener. Angkat suara sama Rasulullah. Ya Rasulullah, katanya, lebih. Anda mau tanya, ente utusan Allah kan? Dia bilang, ya Aisyah, ya itu tahu ini utusan Allah yang adil dong sama orang. Sayyidina Abu Bakar dengar begitu ngamuk, dia marah, disamperin Sayyidatuna Aisyah, digampar. Ente ngomong begini sama Rasulullah, Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Bilang, ya Abu Bakar, sabar, sabar, sabar. Ada kalimah yang indah keluar dari lisannya Rasulullah. Dia bilang, ya Abu Bakar, mahlan, innal ghaira la yara asfalal, la yubsir asfalal wadi min a'lah. Allah maksudnya, ini perumpamaan yang indah yang terucap dari Rasulullah. Orang kalau dengar ini ungkapan, langsung luntur deh. Ya Abu Bakar, sabar. Orang yang lagi cemburu, yang lagi marah atau cemburu, dia enggak bakal melihat lembah dari puncak gunung. Maklumin, sabar deh. Mau jangan digampar begini, maklumin. Ini emang keadaan wanita begitu. Nabi yang tenangin. Padahal kena syahid di sini, lihat perilakunya Rasulullah. Yang kayak begini yang mesti kita contoh. Nah, terus enggak ada yang lebih ampuh daripada doa sama Allah dan bersimpuh di pintunya Allah. Itu bagi wanita dan bagi laki-laki dan bagi setiap umat Islam. Pintunya kita yang terbaik, obatnya kita yang terbaik, solusi kita yang terbaik ketika kita bersimpuh di pintu Allah. Cuman satu hal, orang laki, ya, jangan kita hancurin Islam, ya kita jelekkan nih, kita jadikan Islam sebagai tumbal demi kepentingan kita. Ente mau poligami mau apa silakan, cuma ikutin aturan. Kalau ente jalanin aturan, nggak bakal ada hal-hal yang nggak diinginkan. Cuman masalahnya ketika kita bikin semaunya, ya, terus kita mensucikan diri kita, ya, kita korbanin istri pertamanya kita, terus kita jadikan Islam sebagai tumbal, itu yang nggak benar. Jangan perempuan. Hah? Orang yang punya akal, baik dia laki atau perempuan, juga gak bakal terima hal semacam ini. Saya kira jelas permasalahannya. Mungkin ini sekilas tentang apa namanya masalah poligami. Sebab kita gak bicara, majelis kita ini bicara tentang rumah tangganya Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah. Ini masalah apa namanya, pertanyaan tentang poligami ini modus nih. Tapi gak apa-apa. Apa namanya, semua insyaallah di sini keluar dari tempat ini insyaallah enggak dengan tangan hampa, semuanya dapat apa yang diinginkan. Mungkin ini sedikit dari saya. Lebih baik ini pertanyaan insyaallah ada hadiahnya. Kadang tuh yang bikin perempuan sebel, tahu apa? Jawaban-jawaban sebenarnya bukan jawaban yang masuk akal, tapi jawaban yang cuma bakal membungkam doang. Itu yang bikin orang jadi sebel. Iya, kalau mau jawab, jawab yang benar. Jangan jawab ngaco, cuma tujuannya bikin dia tutup mulut. Enggak benar begitu, makin ngamuk. Iya. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan, ya, sebenarnya enggak sempurna. Tapi alhamdulillah malam ini kesempurnaan itu ada sama Habib Abdurrahman, insyaallah kita pengen dengerin hal yang sangat bermanfaat dari beliau, ilmu yang bermanfaat, apa yang beliau sampaikan, insyaallah kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Ya Rabbal Alamin. Terus juga saya minta maaf kalau ada kurang lebih dalam penyampaian saya. Minta maaf kalau ada kurang lebih dari penyampaian saya. Yang saya bisa sampaikan paling dari hukum-hukum syariat sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi urusan rumah tangga masing-masing berbeda keadaannya, urus deh sendiri. Tapi kita punya aturan Rasulullah, kita punya panutan yang terbaik Rasulullah dan rumah tangganya. Paling itu yang bisa saya sampaikan, tinggal kita jalanin. Kita pengen warnain rumah tangga kita nih sebagaimana rumah tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya rabbal alamin, wa yajidul ajudin wa rahimul masakin wa yadul ghatul matin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad, an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.